beliau berada di hadapan mereka. Di antaranya saat usai perang Ahzab, lantas Jibril mendatangi beliau dan memerintahkan agar segera keluar menuju Bani Quraidah untuk membatalkan perjanjian dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka pun segera keluar dari kota Madinah menuju Bani Quraidah dan tibalah waktu sholat asar. Sebagian dari mereka berkata, kita tidak akan menunaikan sholat asar kecuali di Bani Quraidah sekalipun matahari sudah terbenam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan kita hanya bisa mengatakan kami dengar dan kami patuh. Namun sebagian yang lain mengatakan kita tunaikan sholat asar sebagaimana waktunya. Karena sebenarnya dengan kalimat beliau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki agar kita segera keluar dari Madinah menuju Bani Quraidah. Bukannya mengulur waktu sholat asar. Kejadian ini akhirnya sampai ke telinga Nabi. Namun ternyata beliau tidak mencela salah seorang pun dari mereka dan juga tidak menyalahkan apa yang dipahaminya. Sesama sahabat yang saling berselisih pendapat itu pun tetap saling rela di antara mereka, tidak berpecah hanya karena perbedaan pendapat di dalam memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Seperti yang kita tahu bahwa setan sangat semangat untuk menimbulkan perpecahan, terutama di kalangan ahli tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana qad aisa ay'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi at-tahrish bainahum." Sesungguhnya setan mereka putus asa untuk disembah kembali oleh al-musallun, orang-orang yang sholat. Makna al-musallun, orang-orang yang sholat, artinya adalah ahlu tauhid, yaitu ahlu sunnah. Karena hanya ahlu sunnah, ahlu tauhid yang dia melaksanakan sholat dengan baik. Fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Dan kalimat fi jaziratil Arab di sini menjelaskan tentang realita ketika itu. Karena di waktu itu Jazirah Arab banyak sekali orang yang sudah masuk Islam. Ya, ini menceritakan realita ketika itu. Sehingga ketika di Jazirah Arab banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, setan melihat suasana seperti itu. Dan itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan setan sudah putus asa akan menyesatkan kalian kembali untuk menyembahnya. Walakin fit tahrish bainahum. Namun dia tidak putus asa untuk menimbulkan permusuhan, untuk menimbulkan perpecahan di antara mereka, yaitu di antara al-musallun, di antara ahlu tauhid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini agar menjadi peringatan bagi para ahlu tauhid. Sehingga bisa jadi saat ini kalian sudah di posisi selamat dari potensi pelanggaran kesyirikan, selamat dari pelanggaran bid'ah, selamat dari penyimpangan dalam masalah tauhid dan akidah. Tapi ingat, setan menggoda dengan cara yang lain, yaitu menimbulkan perpecahan, permusuhan di antara kalian. Karena itu Imam Ibnu Utsaimin di sini mengingatkan bahwa perpecahan akan menyenangkan hati para setan dari kalangan jin maupun manusia. Karena mereka tidak menyukai bila orang yang memeluk Islam bersatu. Mereka menginginkan agar umat Islam itu berpecah, karena mereka sadar bahwa perpecahan itu akan memecah kekuatan yang berasal dari komitmen dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan ini juga Allah singgung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di surat apa itu? Fatafshalu. Wa ati'ullaha, ada di surat Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian tanazau, saling sengketa. Fatafshalu, sehingga kalian akan rugi. Wa tadhhabari hukum, dan kehilangan keuntungan kalian, kehilangan kemenangan kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Anfal bahwa di antara sebab kaum muslimin mengalami kekalahan adalah ketika mereka berpecah belah. Karena itulah Islam sangat menekankan agar kaum muslimin bersatu. Salah satu di antara bukti itu, dan itu kalau kita baca kita langsung dapatkan kesimpulan itu, dilarang menegakkan hukuman had di saat jihad. Dilarang menegakkan hukuman had di saat jihad. Tidak boleh menegakkan hukuman had di saat jihad. Maksudnya gimana tidak boleh menegakkan hukuman had di saat jihad? Ketika orang menegakkan hukuman had di saat jihad, misalnya kaum muslimin berangkat perang, lalu sampainya di negeri kafir, kemudian ditegakkan had, salah satu di antara kaum muslimin ada yang dipotong tangannya, maka itu akan menyebabkan orang kafir semakin bangga. Oh, tuh lihat orang-orang muslim, mereka sama mereka berantem sampai ada temannya yang dipotong tangannya. Bahkan ada yang dirajam, ada yang dicambuk, ada yang dikisos. Nah, jadinya enggak karuan. Itu akan membuat bangga orang kafir, sehingga membuat mereka semakin berani untuk menghadapi kaum muslim. Karena ketika orang itu melihat ada pasukan yang berpecah, maka lawannya itu akan semakin bangga, merasa ada peluang besar untuk bisa mengalahkannya. Itu salah satu di antara bukti nyata bahwasanya Islam sangat menghendaki adanya persatuan. Dan jangan sampai Islam itu diremehkan oleh musuhnya gara-gara mereka berpecah. Tayyib. Kemudian Imam Ibnu Sa'im rahimahullah menyebutkan contoh yang terjadi di kalangan para sahabat. Imam Ibnu Taimin menyebutkan tanpa kabel aja. Imam Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan contoh perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa para sahabat seusai melaksanakan perang Ahzab, perang Khandaq, lalu Jibril mendatangi beliau dan memerintahkan agar mereka keluar menuju Bani Quraidah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mengeksekusi Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah dieksekusi? Karena mereka telah berkhianat, ya, melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW. Jadi posisi Madinah ada satu pintu yang dia jalannya itu datar, sehingga bisa dimasuki manusia yang berlari, bisa juga dimasuki kuda yang berlari. Sebelah kanan kirinya itu tidak memungkinkan. Yang satunya gunung bebatuan, yang satunya kebun kurma. Belakangnya dihuni oleh Bani Quraidah. Sehingga pasukan Ahzab ketika itu hanya punya satu kemungkinan untuk bisa menyerang Madinah rame-rame. Kalau menyerang Madinah 1-2 orang mungkin bisa dari arah gunung atau dari arah kebun kurma. Tapi kalau rame-rame dari arah kebun kurma, nanti nabrak kebun kurma. Ya, kudanya nanti jadi zigzag ini, enggak bisa cepat, enggak bisa nyerang dengan hebat. Maka satu-satunya adalah berasal dari depan, nyerang dari arah depan. Nah, di sini dibuatlah khandak. Buat khandak parit yang tidak bisa dilompati kuda, enggak bisa dinaiki manusia. Kira-kira luasnya berapa, tingginya berapa? Ya kira-kira hitungannya kayak gitu. Tidak bisa dinaiki manusia, enggak bisa dilompati oleh kuda. Di belakang ini Bani Quraidah. Ternyata diam-diam pada saat kaum muslimin sedang berjaga menghadapi musuh-musuhnya berada di balik parit, mereka diam-diam melakukan pelanggaran, yaitu mau menikam dari belakang. Ketahuan, terus mereka ketakutan balik. Ketahuan mereka ketakutan terus balik. Akhirnya selesai Allah Subhanahu wa taala mengalahkan pasukan Ahzab. Dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab itu sendirian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW, wa hazamal ahzaba wahda. Dan dia mengalahkan al-ahzab wahdahu sendirian. Sehingga al-ahzab ini artinya apa? Pasukan multi hizb. Hizbun itu artinya satu suku. Hizb, hizbun itu artinya satu kelompok. Bentuk jamaknya, jamaknya ahzab. Bentuk jamaknya ahzab. Banyak hizb. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hazamal ahzaba wahda. Dia mengalahkan al-ahzab sendirian. Sehingga kalau dari konteks ini, maka istilah ahzab itu kurang tepat dipakai nama orang ya. Pak Ahzab. Padahal Allah mengalahkan Ahzab. Karena biasanya masyarakat kita yang penting pokoknya bahasa Arab dipakai nama. Sehingga dikasihlah anaknya nama Ahzab. Ada salah satu guru saya bernama Ahzab. Guru waktu SMA ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut atau Nabi SAW menyebut dalam zikirnya wa hazamal ahzaba wahda. Dia mengalahkan ahzab sendirian. Selesai ahzab itu pergi karena mereka dikasih oleh Allah apa? Angin yang kencang campur hujan. Sementara mereka enggak persiapan dengan situasi seperti itu. Ngertinya mereka begitu sampai di kota Madinah serang bareng-bareng. Ternyata di depannya ada parit. Akhirnya antara kaum muslimin dengan orang kafir hanya bisa panah-panahan di sebalik parit. Hanya bisa panah-panahan, sehingga mereka gantian jaga. Karena ini kalau nggak dijaga, maka mereka nanti bisa menerobos masuk. Tayyip. Sampai akhirnya ketika mereka berjaga seperti itu, Bani Quraidah tadi menikam dari belakang. Ketahuan terus balik. Nah, selesai perang Ahzab, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, lanjutkan, habisi Bani Quraidah. Jibril turun mendatangi Rasulullah SAW. Dan ketika itu Nabi SAW telah berada di rumah beliau, mau beristirahat. Lalu Jibril bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau telah menggantungkan senjatamu? Padahal aku belum menggantungkan senjataku. Berangkat menuju Bani Quraidah. Akhirnya berangkatlah Nabi SAW menuju Bani Quraidah. Dan beliau memberikan penjelasan kepada para sahabat, memberikan instruksi kepada para sahabat, janganlah kalian sholat kecuali di Bani, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Baik. Kalimat ini, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Memiliki dua kemungkinan makna. Ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah bersegeralah. Bersegeralah untuk berangkat. agar nanti bisa sholat asar di Bani Quraidah. Mana yang kedua, sesuai dengan makna tekstualnya. Pokoknya apapun yang terjadi, jangan sholat asar di Bani Quraidah. Sudah? Kalau makna yang pertama, berarti ini makna apa? Lebih kepada makna kontekstual. Kontekstual. Kalau yang ini makna tekstual. Ini yang disebut dengan makna dhohir. Yang ini disebut dengan makna mu'awwal. Ini yang disebut dengan makna dhohir. Ini yang disebut dengan makna mu'awwal atau makna dari hasil ta'wil. Maksudnya itu kayak gini. Ini maksud dengan makna hasil ta'wil. Namanya makna mu'awwal. Baik. Dan sampai sekarang, para ulama menggunakan dua pendekatan ini dalam memahami dalil. Dan itu dibahas dalam kajian usul fikih. Ada makna zahir, ada makna mu'awwal. Ada makna tekstual, makna zahir, dan ada makna mu'awwal. Sehingga makna mu'awwal itu adalah makna dari hasil ta'wil berdasarkan indikator yang kuat. Indikator yang bisa diterima. Baik. Dan sampai sekarang juga seperti itu. Para ulama, mereka berbeda pendapat. Salah satu di antara sebabnya adalah ada yang menggunakan makna mu'awwal dan ada yang menggunakan makna zahir. Contoh. Firman Allah Subhanahu wa taala di antara pembatal wudu adalah aula mastum an-nisa. Di antara yang bisa menyebabkan wudu itu batal adalah ketika kalian menyentuh wanita. Kita coba baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Contoh ya, firman Allah tentang ayat wudu. Wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar. Kita coba. Baik. Apabila kalian sakit atau dalam kondisi safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu di antara kalian baru saja selesai buang air. Au la mastumun nisa, atau kalian la masan nisa. Ya. Di sini ada kalimat apa? La masa an nisa. La masa yulamisu, itu artinya ini memiliki dua, ada dua kemungkinan makna. Di sini ada dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah makna tekstual. Makna tekstual. Makna tekstualnya artinya sentuhan fisik. Aula mastumun nisa, makna tekstualnya adalah makna sentuhan fisik. Teks. Ini artinya sentuhan fisik. Sehingga sentuhan fisik bisa menyebabkan wudu seseorang itu batal. Makna mu'awalnya non-tekstual. Makna mu'awal adalah hubungan badan. Sehingga kalau cuma sebatas sentuhan fisik, tidak batal wudu. Dan ini berdasarkan makna dhohir. Dhohir dari ayat. Yang ini makna mu'awal. Baik. Dan kaidahnya tidak boleh menggunakan makna mu'awal selama masih memungkinkan untuk dimaknai secara zahir. Bahwa kita baru boleh menggunakan makna mu'awal jika tidak mungkin dikasih makna dengan makna zahir. Nah, di sini yang terjadi khilaf. Menurut Syafi'iyah, sentuhan fisik itu batal wudu. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain, oh, itu yang dimaksud adalah hubungan badan, bukan sentuhan fisik. Maka kalau sebatas sentuhan fisik enggak batal wudu, kalau hubungan badan batal wudu. Jadi jamaah, seperti ini sudah ada sejak zaman sahabat Nabi SAW. Sehingga perbedaannya bukan perbedaan dalil, tapi perbedaan cara memahami dalil. Maka ada yang menggunakan pendekatan A, ada yang menggunakan pendekatan B, ada yang menggunakan pendekatan C. Jadilah ada tiga pendapat, A, B, C, karena pendekatan mereka berbeda. Nah, dalam penggunaan pendekatan, apa mereka enggak paham kalau ada pendekatan A, B, C? Mereka paham, cuman mereka lebih memilih, saya lebih condong pendekatan ini, saya lebih condong pendekatan ini. Dan itu masing-masing mazhab punya kaidah yang berbeda, punya usul yang berbeda, sehingga terjadilah perbedaan pendapat. Nah, kita sebagai masyarakat yang hanya bisa mengikuti ulama, ada di antara kita yang dia bisa menikmati bagaimana cara ulama berijtihad. Dan untuk bisa menikmati itu, berarti kita harus paham ilmu alat mereka. Ilmu alatnya ulama itu apa sih? Oh, ini. Orang kalau tidak paham ilmu alatnya, dia nggak bisa menikmati penjelasan. Ya. Misalnya, saya disuruh nonton orang yang menjelaskan tentang masalah sepeda. Oh, sepeda ini mereknya ini, harganya ini kelebihannya kayak gini. Karena kita tidak punya basic tentang masalah sepeda, nggak bisa menikmati. Tapi mereka yang terbiasa dengan sepeda, yang punya basic sepeda, lihat penjelasan itu, masya Allah, ini syarah yang luar biasa. Penjelasan yang bagus. Dia bisa menikmati. Kita misalnya nggak suka politik, suruh nonton ILC, bosen lah. Males, apa ini TV-nya? Males gitu. Orang yang suka politik dan ngerti tentang teori-teori politik, wah, dia nonton ILC, bisa komentar juga dia. Cuman nggak diundang. Sehingga dia bisa ngasih tambahan, oh enggak benar kayak gitu. Karena dia punya latar belakangnya. Baik. Nah, kalau kita ingin menikmati diskusinya ulama, maka berarti perlu punya latar belakang ilmu alatnya ulama. Paham bahasa Arab, paham usul fikih. Sehingga kalau kita ngerti itu, nanti ketika ada ulama sedang berdiskusi, kita nyambung dan bisa menikmati. Kalau nggak punya ini, aduh pusing, Ustaz. Pokoknya Ustaz jawab saja, boleh atau tidak boleh. Jadi bagaimana prosesnya? Dia nggak mau ikut ambil bagian, nggak mau ikut mikir. Yang penting pokoknya boleh atau tidak boleh. Dan itu umumnya yang terjadi di masyarakat kita. Makanya tinggal masalah perhatian saja ya. Tinggal masalah waktu kita mau kita gunakan untuk apa. Orang gak ngerti gupi. Dijelaskan tentang masalah gupi. Ini loh bagusnya. Kok bagus kenapa? Oh, ini ciri bagus tuh kayak gini. Misalnya lorengnya seperti ini. Ini mirip seperti apa? Koi, ya. Gupi koi. Ini Black Widow. Aduh. Black Moscow. Yang ini Black Mamba, nah, itu ular ya. Kita tidak bisa menikmati, kenapa? Karena tidak punya latar belakang. Bagi mereka penggemarnya bisa menikmati. Karena itu jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda sekali lagi mau menikmati diskusinya ulama, pahami apa ilmu alat yang dimiliki oleh ulama. Ketika kita paham itu, para asatidz khilaf, ustaz ini mengatakan demikian dengan alasan seperti ini, ustaz ini mengatakan demikian dengan alasan seperti ini, nyambung. Dan alhamdulillah, suasana dakwah di Indonesia dulu dengan sekarang jauh berbeda. Kalau dulu, sebelum pembahasan tentang muamalah itu semarak di kalangan para asatidz, kita belajar fikih, kemudian belajar tentang masalah fikih ibadah maupun fikih keluarga, itu kebanyakan hanya sifatnya doktrin, dan kita ikuti doktrin. Sekarang teman-teman yang ngaji sudah bisa menikmati, terutama khilaf dalam masalah muamalah. Ustaz ini berpendapat demikian, ustaz ini berpendapat demikian, dan mereka bisa menikmati. Walhamdulillah, semoga ini salah satu kemajuan. Tinggal diseriusi, jangan cuma masalah muamalah saja ya. Karena ada sebagian orang kalau pembahasan muamalah serius, tapi pembahasan yang lain dia enggak serius. Padahal semuanya adalah ilmu yang kita butuhkan. Baik. Nah, kata Imam Ibnu Utsaimin, sahabat berbeda pendapat dalam memahami makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sahabat ada yang memahami sesuai dengan makna tekstualnya. Pokoknya kita sami'na wa ato'na saja, berangkat. Kalaupun maghrib belum sampai di Bani Quraidah, jangan sholat asar. Sehingga nanti sholat asarnya di waktu maghrib. Yang penting pokoknya sampai di Bani Quraidah dulu, baru sholat asar. Ini berarti menggunakan makna apa? Mana apa? Tekstual. Dan ada sahabat yang memahami kontekstual. Maksudnya bukan kayak gitu. Maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biar kita bersegera, dan cepat, biar nanti bisa sholat asar di Bani Quraidah. Nah, kok ternyata nggak sempat, karena ketika di perjalanan belum sampai di Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Ini kalau diteruskan perjalanan nanti waktu asar habis, maka lakukan waktu asar, lakukan sholat asar tepat pada waktunya. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil dari amalan kaum salafus saleh yang menjadi bagian dari dasar-dasar ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah khilafiyah adalah jika perselisihan pendapat itu muncul dari sebuah ijtihad dan terjadi dalam ranah ijtihad, yaitu berkenaan dengan hal yang dibenarkan ijtihad di dalamnya. Maka sesama kaum salafus soleh itu saling memaklumi adanya perbedaan pendapat. Tidak sampai muncul kedengkian, permusuhan, atau kebencian di antara mereka. Akan tetapi mereka tetap meyakini bahwa mereka adalah sesama saudara meskipun terjadi perselisihan pandangan. Bahkan seseorang dari mereka mendirikan sholat di belakang orang yang dia pandang tidak lagi memiliki wudu, yaitu sudah batal wudunya, sementara sang imam memandang bahwa ia masih mempunyai wudu. Misalnya, mengerjakan sholat di belakang imam yang sebelum sholat makan daging unta tanpa berwudu lagi. Sang imam berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan wudu, sedangkan sang makmum berpendapat bahwa hal itu membatalkan wudu. Dengan demikian, sang makmum memandang bahwa sholat di belakang imam tersebut tetap sah, sekalipun seandainya dia sendiri yang melakukannya, tentu ia menganggapnya tidak sah. Nah, kita akan belajar tentang fikih khilaf. Dulu sudah pernah kita singgung ini di kajian Khud Akidatak, kajian malam, tentang pembagian perbedaan pendapat di tengah umat manusia tentang masalah khilaf. Bahwasanya yang pertama, khilaf itu pasti terjadi karena bagian dari sunnatullah, manusia akan melakukan beda pendapat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ. Dan manusia senantiasa berbeda pendapat kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Ada di surat Hud ayat 118-119. Surat Hud di ayat 118-119, dua ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia akan selalu berbeda pendapat, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan khilaf itu hal yang tidak bisa dihindari. Baik. Namun tidak bisa dihindari bukan berarti dibenarkan. Tidak bisa dihindari bukan berarti dibenarkan. Khilaf, ini di sini kita membuat kesimpulan, khilaf adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Pasti terjadi. Dan semakin jauh dari zaman nubuwah, maka potensi khilaf itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Semakin meluas. Dan itu teori umum. Dalam semua kejadian baik kauni maupun syar'i. Dalam kejadian kauni, gelombang itu semakin jauh semakin meluas. Kita taruh satu titik di air yang tenang. Jatuhkan sebuah benda. Maka dari satu titik itu meluas, meluas, meluas. Ketika kita menitikkan sebuah cahaya, begitu senter itu dibuka, maka cahaya itu meluas, melebar. Dalam masalah syar'i juga seperti itu. Semakin jauh dari titik sentral, maka akan semakin meluas. Sehingga semakin jauh dari zaman Nabi SAW, khilaf itu akan semakin banyak. Karena itu bagian dari sunnatullah, khilaf tidak bisa dihindari. Namun bukan berarti bahwa ketika khilaf tidak bisa dihindari, dibenarkan untuk tidak bisa dihindari, tidak sama dengan dibenarkan. Artinya khilaf itu sebenarnya bukan sesuatu yang dimotivasi untuk terjadi. Ya silahkan kalian berbeda pendapat sesuka kalian, mari kita ciptakan perbedaan pendapat. Bukan kayak gitu. Sehingga jangan menciptakan perbedaan pendapat. Malah semangatnya adalah disatukan. Artinya begini, ada khilaf itu bukan sesuatu yang disukai dalam Islam, bukan dimotivasi dalam Islam. Meskipun itu bagian dari sunnatullah yang gak bisa dihindari. Contoh yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa akhir zaman riba akan semakin tersebar, zina semakin tersebar, apalagi? Musik dan aneka maksiat semakin banyak. Dan itu sunnatullah. Apakah berarti semua perbuatan ini benar? Tidak. Terjadi banyak pembunuhan, terjadi banyak perzinaan, terjadi banyak riba, terjadi banyak aneka maksiat yang lainnya. Sebagai tanda kiamat, tanda akhir zaman. Dan semua itu adalah perbuatan tercela. Nas yang mengatakan bahwa itu pasti terjadi, tidak menunjukkan kalau itu semuanya adalah benar. Nabi SAW hanya menceritakan realita, bukan beliau membenarkan kejadian. Bukan beliau membenarkan perbuatan. Itu dua hal yang perlu dibedakan ya. Ayat ini hanya menceritakan realita. Allah berfirman, manusia itu akan selalu berbeda pendapat. Bukan membenarkan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan manusia. Paham di sini? Baik. Karena itulah kita lihat perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita lihat juga perintah Nabi SAW agar kita selalu bersatu. Allah juga mengatakan agar wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabari hukum. Jangan kalian sengketa sehingga nanti kalian akan kalah dan kalian akan kehilangan kekuatan kalian, kehilangan peluang kalian untuk menang. Berarti ada semangat untuk bersatu. Baik. Karena itu dari dua kesimpulan ini maka kita akan membuat kesimpulan turunannya. Pertama, mengupayakan hilangnya khilaf, apa ini? Mustahil. Mengupayakan hilangnya khilaf itu mustahil. Kita akan satukan pendapat seluruh manusia sedunia. Kita ajak mereka untuk kembali kepada kebenaran. Semuanya harus bersatu dalam satu pendapat. Itu mustahil. Sudah? Tapi ya, mengurangi potensi khilaf ini mungkin. Mengurangi potensi khilaf ini yang mungkin. Caranya gimana? Mengajarkan kepada umat manusia untuk bersama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu dua hal yang berbeda. menghilangkan zina, riba, dan aneka maksiat yang lainnya, syirik, itu mustahil. Tapi mengupayakan mengurangi potensi terjadinya itu mungkin. Disinilah ranah perjuangan hamba. Di bagian ini adalah ranah perjuangan kita dalam berdakwah. Mengajak masyarakat untuk meninggalkan riba, mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan bersama. Jangan sampai terjadi pembunuhan. Mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai macam potensi maksiat yang lainnya. Itu. Yang kedua, jangan takut belajar khilaf. Jangan takut belajar khilaf. Karena belajar khilaf berarti takut belajar khilaf berarti takut untuk belajar sesuatu yang itu pasti terjadi di masyarakat. Kadang ada sebagian orang seperti itu ya. Ada sebagian orang yang dia takut belajar khilaf. Saya pernah ngisi di satu masjid, dan sebelum ngisi takmirnya memberikan ultimatum. Di sini jangan bahas khilaf. Kita paling enggak senang dengan khilaf. Di takmirnya jamaah tabligh. Dia paling anti dengan pembahasan jangan sebutkan perbedaan pendapat ulama. Ini menimbulkan perpecahan. Karena sikap seperti ini berarti menyalahkan ulama yang menyinggung terjadinya, yang menyinggung perbedaan pendapat di antara mereka. Ada sebagian orang yang anti khilaf. Dan itu konsekuensinya adalah menyalahkan ulama yang membahas khilaf. Ada ulama yang bahas khilaf? Banyak sekali. Pakai ini enggak? Pakai. Ada enggak ulama yang bahas khilaf? Banyak sekali. Karena belajar khilaf, salah satu di antara manfaatnya adalah orang bisa lebih terbuka wawasannya, lebih terbuka pandangan cakrawalanya, sehingga dia bisa lebih tepat dalam menetapkan sikap. Yang ketiga, jangan nambahi khilaf. Nah, ini yang betul ya. Jangan nambahi khilaf. Karena jika sudah terjadi perbedaan pendapat, maka jangan nambahi perbedaan pendapat yang baru. Artinya, jika salaf, para sahabat, tabi'in maupun ulama generasi setelahnya, mereka berbeda pendapat sebanyak N pendapat. Mereka berbeda pendapat sebanyak N pendapat. Ada N pendapat, misalnya 3 atau 4 pendapat. Maka jangan melakukan N plus 1. Jangan membuat pendapat yang baru. Tambahan 1 ini berarti menyalahi ijma. Jangan melakukan pendapat yang baru. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan hukumnya boleh. Yang kedua mengatakan makruh. Lalu kita membuat pendapat baru, tapi menurut saya haram. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak ada yang mengatakan haram. Adanya kalau tidak makruh, boleh. Jangan jawab, jangan mengambil pendapat haram. Sebagai contoh ya, tentang masalah rokok misalnya. Anggaplah misalnya ada khilaf di antara ulama. Yang satu mengatakan haram, dan itu pendapat jumhur, jamahir ulama. Yang satu mengatakan makruh, nggak sampai haram. Jangan sampai kita punya pendapat merokok itu wajib. Karena kalau nggak ngerokok, wah nanti pusing. Nanti apalagi? Nggak bisa mikir. Ngantuk. Apalagi? Nggak mood. Baik, dan aneka alasan yang lainnya. Ini pendapat baru, tidak boleh. Yang ada itu cuma 2 pendapat. Kalau tidak haram, makruh. Membuat pendapat yang baru, saya lebih senang dengan Kiai Fulan. Kenapa? Beliau mengatakan rokok itu dianjurkan. Masya Allah. Mustahab. Sehingga siapa yang ngerokok, maka dia mendapatkan pahala. Ya, ini pendapat yang baru, menyalahi ijma. Tidak ada ulama di masa silam yang mengatakan rokok itu dianjurkan. Adanya kalau enggak haram, makruh. Dan makruh itu pun pendapat sebagian kecil. Kalau kita masih anggap itu sebagai pendapat yang dihargai. Sudah? Itu prinsip. Contoh yang lain. Masalah mencukur jenggot misalnya. Sebagian ulama mengatakan haram, perbuatan dosa. Sebagian ulama mengatakan ya enggak sampai haram, tapi makruh. Ada khilaf dalam masalah ini. Jangan sampai membuat pendapat yang baru. Mencukur jenggot itu menjaga kebersihan. Nah, dianjurkan. Kalau menjaga kebersihan, ya idep dicukur. Ya. Kemudian alis dicukur. Apalagi? Kumis dicukur. Cukur semuanya. Nah, kan pelontos nanti jadinya. Kayak Star Trek gitu ya. Itu kalau bicara menjaga kebersihan. Sejak kapan ada teori jenggot itu kotor? Kenapa kumis nggak dianggap kotoran? Kalau jenggot dianggap kotoran. Ya, itu kan relatif. Ya. Kalau relatif ya nggak bisa jadikan pendapat. Tayyip. Termasuk juga masalah isbal. Dan yang lainnya. Banyak di antara masyarakat kita yang menetapkan hukum baru setelah ada ijma atau dia melebihi dari pendapat yang ada di masa silam. Wallahu a'lam. Baik, kita tambahkan sedikit, silahkan. Semuanya ini karena mereka memandang bahwa perselisihan pendapat yang lahir dari hasil sebuah ijtihad yang memang dibenarkan adanya ijtihad di dalamnya, pada hakikatnya bukanlah perselisihan. Karena masing-masing di antara dua pihak yang berselisih mengikuti apa yang wajib ia ikuti berupa dalil yang ia tidak boleh menyimpang darinya. Mereka berpandangan bahwa saudara mereka jika menyelisihi mereka dalam suatu amalan lantaran mengikuti dalil, hakikatnya orang itu sepaham dengan mereka karena mereka menyeru untuk mengikuti dalil apapun keadaannya. Jika orang itu menyelisih pendapat mereka karena suatu dalil yang dimilikinya, hakikatnya ia sepaham dengan mereka karena ia sejalan dengan apa yang mereka serukan dan mereka tunjukkan, yaitu menjadikan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sebagai landasan hukum. Baik. Kita lanjutkan satu paragraf lagi. Adapun mengenai perselisihan yang tidak dibenarkan, yaitu jika perselisihan tersebut menyelisih pendapat yang dipegangi oleh para sahabat dan tabi'in, seperti masalah akidah yang mana banyak orang mengalami ketersesatan. Perselisihan pandangan seperti ini belum pernah terjadi kecuali setelah masa-masa generasi utama. Maksudnya, perselisihan pendapat ini baru menyebar setelah masa generasi utama, sekalipun sebagian perselisihan itu sudah muncul di zaman sahabat. Akan tetapi, perlu dimengerti bahwa jika kami katakan zaman sahabat, bukan berarti zaman setelahnya itu mengharuskan seluruh sahabat telah wafat. Yang disebut zaman sahabat adalah zaman di mana mayoritas sahabat hidup. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Innal qarna yuhkamu bingqidaihi idzan qaraba aktsaru ahli." Sesungguh suatu masa itu dihukumi telah berakhir manakala kebanyakan generasinya sudah tiada. Nah, kita akan bahas macam-macam khilaf. Macam-macam khilaf. Khilaf dibagi menjadi dua. Ada dua ya. Yang pertama adalah khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu sama dengan ragam. Khilaf yang bentuknya ragam, yang semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khilaf yang bentuknya ragam, semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya bacaan tasyahud, bacaan sujud, bacaan rukuk, iktidal, bacaan apa lagi? Ketika doa iftitah. Maka khilaf seperti ini sifatnya hanya ragam. Mau pakai doa iftitah versi 1, versi 2, versi 3, silahkan. Dan dianjurkan untuk khilaf yang bentuknya tanawu, yang bentuknya ragam, agar diamalkan semuanya dalam rangka untuk melestarikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sudah pernah kita singgung ya. Yang berikutnya adalah khilaf yang bentuknya tadad. Atau sebelumnya, khilaf tanawu ini semuanya benar, karena semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya benar. Yang kedua adalah khilaf tadad. Khilaf tadad adalah khilaf yang saling bertentangan. Sehingga yang benar hanya satu. Sehingga yang benar hanya satu. Sudah? Karena itu dalam khilaf tadad yang sesuai dengan dalil cuma satu, yang lainnya enggak sesuai. Nah, khilaf tadad dibagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama adalah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar, yaitu khilaf yang terjadi karena hasil ijtihad, karena perbedaan ijtihad yang diistilahkan oleh para ulama dengan khilaf ijtihadiyah, yang diistilahkan para ulama dengan khilaf ijtihadiyah. Dan ini cukup banyak seperti apa misalnya, apakah wudu wajib baca bismillah atau tidak? Apakah menyentuh Quran harus berwudu atau tidak? Apakah menyentuh wanita membatalkan wudu atau tidak? Termasuk tadi ya, makan daging unta batal wudu ataukah tidak? Khilaf seperti ini masuk dalam kategori khilaf mu'tabar, yaitu khilaf yang terjadi karena perbedaan ijtihad. Dan inilah khilaf yang terjadi di antara ulama Ahlussunnah, baik di zaman sahabat maupun zaman pasca sahabat, zaman setelah sahabat seperti zaman kita. Karena itu dalam ikhtilaf jenis yang ini tidak ada bentuk penyesatan. Siapa yang enggak kunut sesat, nah itu enggak boleh. Siapa yang terawihnya 7 rakaat batal, enggak boleh kayak gitu. Siapa yang terawihnya 11 enggak sah, itu juga enggak boleh. Karena masing-masing berasal dari ijtihad. Mau pendapat A, pendapat B, silahkan. Tayyib. Sebaliknya, ikhtilaf jenis yang kedua adalah ikhtilaf yang ghair mu'tabar. Atau ikhtilaf yang mulgha. Yaitu perbedaan yang terjadi antara ahlul haq wa ahlul batil. Antara hak dan batil. Sehingga pilihannya bukan benar dan salah, tapi pilihannya benar dan hak dan batil. Contohnya, perbedaan antara ahlu sunnah dengan syiah. Apakah Aisyah itu nanti kekal di neraka ataukah masuk surga? Menjadi istri Nabi SAW. Nikah mut'ah itu boleh ataukah tidak? Contoh yang lain, Abu Bakar itu nanti kekal di neraka ataukah masuk surga? Yang paling berat jadi khalifah itu Ali ataukah Abu Bakar? Dan seterusnya, seperti ini khilaf antara ahlul haq dan ahlul batil. Khilaf antara Ahlussunnah dengan Khawarij, khilaf antara Ahlussunnah dengan Murji'ah, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah dan beberapa kelompok-kelompok yang lainnya, itu adalah khilaf di sini. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih juga cukup banyak tentang masalah apa hukum mencukur jenggot, apa hukum isbal, apa hukum apalagi hukum bunga bank dalam masalah muamalah, apa hukum ikut asuransi. Kelihatan sekali kalau kita melihat alasan-alasan masing-masing mana khilaf yang mu'tabar dan ghair mu'tabar atau khilaf yang mulgha. Nah jamaah, untuk bisa menilai ini, maka sekali lagi kita butuh ilmu alatnya. Nah kalau tidak punya ilmu alatnya, tanyakan kepada ustadz yang bisa memahami sehingga bisa menjelaskan. Kayak gitu kok dibahas toh Pak, jelas-jelas ini sudah benar. Katanya riba bank, bunga bank itu bukan riba ya. Loh, kok bisa? Ya kan saling ridho. Ya sudah jelas-jelas ini benar Pak. Bahwasanya bunga bank itu riba, karena akadnya utang piutang. Sehingga ketika ada yang berpendapat itu tidak riba, yaitu pendapat yang jauh dari kebenaran. Kalau minum angciu yang tidak sampai mabuk katanya enggak apa-apa. Ya, kenapa kok enggak apa-apa? Ya kan yang dilarang kalau saya mabuk dan ini enggak mabuk. Ya tetap haram, sedikit maupun banyak hukumnya haram. Tapi kata itu enggak apa-apa. Ya jangan dikubris kayak gitu. Ada pendapat yang baru di sini, ghair mu'tabar, tidak diperhitungkan. Baik. Nah, untuk khilaf jenis yang kedua ini, ada ingkarul mungkar. Kita boleh mengingkarinya. Ada ingkarul mungkar. Sehingga kalau ada ingkarul mungkar, siapa yang tidak berpendapat dengan pendapat Ahlussunnah, kita nyatakan dia telah melakukan penyimpangan. Masa produksi khamr? Pondok pesantren produksi khamr? Kita sebut ini pesantren yang ngajari enggak benar ini. Loh, Anda perhatikan di Quran itu Allah mengharamkan khamr. Bukan mengharamkan angciu. Nah, dan itu beda antara khamr dengan angciu. Masya Allah ya. Ini ijtihad gaya apa ini? Baik, gaya milenial. Nah. Wallahu alam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari pemirsa ANB Channel. Bagaimana batasan khilaf yang bisa dipelajari? Karena saya khawatir apa yang saya pelajari bukannya khilaf tetapi malah syubhat. Bagaimana batasan khilaf yang bisa dipelajari? Karena dikhawatirkan itu masuk syubhat. Tadi kalau kita mengenal perbedaan antara khilaf mu'tabar dengan khilaf ghair mu'tabar, maka di posisi itu kita bisa memahami mana yang layak untuk dipelajari dan mana yang tidak layak dipelajari. Untuk yang ghair mu'tabar misalnya, saya mau mengkaji apa sih alasan Syiah yang membolehkan nikah mut'ah. Barangkali nanti saya mengalami perubahan pendapat. Jangan ya, bahaya. Ini kalau Anda lakukan, itu berarti belajar syubhat. Berarti belajar syubhat. Karena jelas ini terlarang, dilarang, nggak boleh. Kok dipelajari? Itu belajar syubhat. Orang misalnya, saya pengen tahu, kenapa orang Nasrani kok sampai menjadikan Yesus sebagai anak Tuhan? Saya belum tahu latar belakang alasannya. Terus Anda belajar itu. Sementara Anda tidak punya latar belakang ilmu yang mumpuni untuk bisa memfilter mana informasi yang benar dan yang nggak benar. Kemudian mereka menggunakan kajian sejarah. Wah, menurut tokoh orientalis ini, untuk Anda tertarik dengan bahasanya sistematis ya. Baik. Nah, bagian ini berarti Anda belajar syubhat. Tapi kalau yang Anda pelajari, ini khilaf yang mu'tabar. Berasal dari dua ulama mujtahid. Tentang masalah gofud. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu. Terus Anda ingin menggali lebih dalam. Lalu Anda cenderung kepada salah satu, insya Allah itu belajar khilaf yang diperbolehkan, bukan belajar syubhat. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Soal makna tekstual dan kontekstual tadi, apakah hal tersebut bisa menjadi dasar para ulama untuk memaknai tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekuasaan, bukan tangan seperti fisik tangan apa adanya? Baik, kajian tentang Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah Ta'ala, karena ini masalah akidah, maka ketika dia diarahkan kepada makna kontekstual, berarti butuh indikator yang lain. Dan tadi kita punya kaidah ya, tidak boleh memaknai teks keluar dari makna tekstualnya kecuali jika ada indikator. Dan dominan indikator dalam masalah akidah, mereka melakukan takwil adalah karena latar belakang logika. Jadi begini ya, misalnya kalimat Yadullah. Ya. Makna tekstualnya kita terjemahkan tangan Allah. Dan diterjemah depak, terjemahnya juga ini, tangan Allah. diterjemah tepat, terjemahannya tangan Allah. Makanya sebagian di antara mereka ada yang menuduh ini pemalsuan yang dilakukan oleh orang Saudi, dilakukan oleh para tokoh atau para negara Saudi. Dan jelas ini komentar yang gak benar. Orang Saudi gak paham tangan. Ini kan bahasa Indonesia. Gimana mereka memahami yatullah dengan tangan Allah padahal mereka gak ngerti bahasa Indonesia. Dan yang menerjemahkan itu siapa? Yang menerjemahkan adalah, Anda lihat di sampul itu ada tim penerjemah. Dan mereka adalah para ulama di masa silam, para ulama-ulama Indonesia, tokoh-tokoh agama di Indonesia di masa silam, ya, rata-rata mereka sudah meninggal dunia, seperti Pak Hasbi As-Siddiqi, terus siapa? Munawir. Saya tidak hafal itu ya. Ada, mungkin Anda bisa baca di sampul itu ada di bagian depan atau belakang. Itulah tim yang menerjemahkan Al-Quran, dan waktu itu proyek ya, yang mengerjakan banyak, kemudian jadilah terjemahan Al-Quran. Dan kalau kami perhatikan, itu lebih banyak mengambil dari tafsir Jalalain. Yang kedua, makna kontekstual. Makna kontekstual ini dipahami sebagai kekuasaan. Nah, yang jadi pertanyaan, membawa makna kepada kontekstual itu harus punya apa? Indikator. Jadi pertanyaan adalah, apa indikator teks itu dipahami ke makna kontekstual? Dan dalam masalah seperti ini, kebanyakan indikatornya adalah logika. Jadi logika dia bicara, kok Allah punya tangan? Kayaknya nggak pantas ya. Kalau nggak pantas, sudahlah, saya ganti ini maknanya ke yang lain. Seperti itu. Nah, jadinya pantas-pantesan menurut logika dia. Wah, kalau kayak gini jadinya tidak proporsional. Karena standarnya kembali kepada logika. Makanya kalau kita melihat alasan-alasan yang disampaikan oleh orang-orang alul kalam dalam menetapkan asma wa sifat, mereka sampaikan ini yang lebih sejalan dengan logika kita. Itu kan logika kamu. Logika saya beda lagi. Wong kita masing-masing punya logika. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang terakhir Ustaz, apakah membuat yayasan atau perhimpunan antara Ustaz satu dan yang lain itu termasuk bentuk dari berpecah belah di antara kaum muslimin? Apakah membuat yayasan itu termasuk di antara bentuk berpecah belah di antara kaum muslimin? Nah, berorganisasi dengan maksud dan tujuan agar dalam rangka mengayomi dakwah, ini murni perkara al-wasail, perkara wasilah. Sehingga selama di situ tidak ada larangan, maka hukum asalnya diperbolehkan. Karena seperti di negara kita, bahwa untuk bisa mendapatkan perizinan-perizinan resmi, dia harus punya payung hukum. Nah, kalau tidak ada payung hukum, maka tidak bisa mendapatkan izin. Seperti sekolah, untuk bisa mendapatkan legalitas dari negara, sehingga nanti siswa bisa ujian, maka harus punya payung hukum. Payung hukumnya ada sendiri. Nanti ada yayasan, ada lembaga apa, dan seterusnya. Baik, fungsi yayasan jika hanya sampai di posisi ini, enggak masalah. Tapi ketika yayasan itu dianggap sebagai dianggap sebagai kata final, enggak boleh beda apapun. Pokoknya semua seragam. Nah, itu yang bisa kita katakan di sinilah yang ke arah tahazzub. Di sini yang ke arah tahazzub. Dan ada sebagian yayasan yang tujuannya kayak gitu. Makanya ketika kader-kader mudanya mereka mau menjadi anggota resmi, itu ada apa? Ada pelantikan, ya. Pelantikan kader muda, dan salah satunya adalah mereka disumpah akan mengikuti setiap keputusan organisasi. Ya. misalnya hasil musyawarah di organisasi ini untuk masalah fikihnya kayak gini. Jadilah himpunan fikih organisasi. Hasil pembahasan organisasi. Yang ini enggak boleh diselisih. Nah, itu yang enggak boleh. Itu berarti sudah mengarah kepada ta'assub. Itu sudah mengarah kepada ta'assub. Nah, mereka yang anti yayasan 100% itu memahami yayasan-yayasan yang diselenggarakan oleh para asatidah salafiyin sebagaimana yayasan yang pertama tadi. Oh, ini ada yayasan A, yayasan B. Itu nanti sama seperti itu, yayasan-yayasan yang menetapkan bahwa semua anggotanya wajib ikut fikihnya ini. Dipahami seperti itu. Padahal ini kias yang ma'al farid, kias yang jelas salah. Yayasan itu punya penyimpangan misalnya. Dia mewajibkan seluruh anggotanya diseragamkan. Seperti LDI kan kayak gitu ya. LDI itu kan yayasan ya. Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu aslinya yayasan. Lalu dia seragamkan. Pokoknya semua anggota LDI harus kayak gini fikihnya. Beda seperti ini keluar dari LDI. Itu ta'assub. Nah, Yayasan Amal Abadi Indonesia disamakan dengan LDI. Jangan. Jauh sekali. Yayasan Amal Abadi Indonesia, Yayasan Islam Al-Athari, Yayasan Yufid Network, Yayasan apa lagi? Al-Furqan dan yang lainnya, mereka hanya membuat yayasan untuk sebatas payung hukum, sehingga apa yang dilakukan itu legal secara negara. Nah, selanjutnya, aktivitas yang mereka lakukan tidak dipermasalahkan oleh aparat. Ini jangan disamakan dengan itu. Beda sekali. Dan sebaliknya, mereka yang anti dengan yayasan nanti membentuk hizb sendiri. Wah, siapa yang enggak sepakat dengan pendapat kami bahwa yayasan itu haram, maka dia hizbi. Nah, itu ta'assub. Justru ini yang mengajak mereka untuk ta'assub. Dan dulu saya bagian dari mereka. Alhamdulillah Allah selamatkan. Dan itu hidayah yang Masya Allah bertahan di sana. Memang susah untuk keluar, punya pemahaman seperti itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kami dari situ. Yang justru yang mengajak hizbi adalah mereka. Sehingga siapa yang tidak setuju dengan ini, maka dia bukan golongan dari kami. Itu kan gaya hizbi. Sementara yayasan-yayasan itu enggak pernah punya prinsip kayak gitu. Mereka mengajarkan fikih sebagaimana apa adanya. Selainnya silahkan, Anda mau ngambil silahkan, enggak ngambil juga silahkan. Ini pertimbangan kami. Dan arah tidak hizbi kan kayak gitu. Menyampaikan pendapat, sementara masyarakat silahkan mau mengambil, ini alasannya seperti ini. Kalau menurut Anda kok saya enggak cocok, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita hidayah sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya yang istiqomah di atas jalan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.